Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang diringkas oleh Al-Imam Al-Albani, dipisahkan antara yang sahih dan yang dhaif. Kita mengambil yang sahih saja, ya, untuk menyingkat waktu. Telah lalu kita telah sampai kepada babul karam, ya, bab al karam. Selanjutnya kita akan memasuki bab baru, yaitu babul ihsan ila barri wal fajir. Man hufadzuna al-yawm? Satu. Yang lain? Azidan, endak, hafal. Baik, yang lain. Muhammad Langit. Siapa namanya? Fafa ya? Dafa. Dafa namanya. Hafal. Baik. Taib Hat Arman. Bismillah. Kum. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas aqrab qalu qala aqrabun nas aqrabuhu inda Allah aqrabu qalu laisa an hadha al-aqrab qala aqrabun nas yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah qalu laisa an hadha al-aqrab qala qala fa'an Ma'adin. Qala fa khiyarukum Naam. Tayyib, Azidan, tafadhal. Naam, tafadhal, tafa. عن عبيد الله سعيد بن أبي سعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله أي الناس أكرمهم أتقاهم قالوا ليس عن هذا قالوا ليس عن هذا ليس عن هذا نسألك ليس عن هذا فعن تسألوني قالوا نعم فخياركم في الجاهلية خياركم بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل محمد. فعن معادني جزاكم الله خيرا. طيب معادن العرب معادن bentuk tunggalnya apa ha Ahmad معادن bentuk tunggalnya Aden. Ah, Arman. Baik, artinya. Hah? Usul, ya. Asal dari kabilah-kabilah Arab, ya. Rasulullah SAW menyatakan annas ma'adin. Manusia itu bermacam-macam, ya. Artinya usulnya ada yang dari sini, dari kabilah ini, dari asalnya dari bangsa ini dan seterusnya. Maka pertanyaan di sini ditujukan tentang ma'adin al-Arab, tentang usul orang-orang Arab, ya. Mana yang paling mulia di antara mereka? Maka dijawab khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang-orang mulia, orang-orang yang dahulu pada zaman jahiliyah menjadi orang-orang pilihan, dijadikan orang-orang yang diambil pendapatnya ketika mereka masuk Islam dan mereka belajar agama Islam, itulah orang yang paling mulia di antara mereka. Naam. Selanjutnya, naam, tafadhal. Arman, bukan Arman, siapa namanya? Siapa namanya? Antum. Rian. Bismillah. Babul Ihsan. Yang keras. Baik, nah, sini tidak ada lanjutannya. Berhenti sampai lil barri wal fajr. Ala kulli hal. Na'khud hadhi nuskha. Baik, bab selanjutnya adalah babul ihsan ilal barri wal fajr. Bab berbuat ihsan kepada orang yang baik maupun orang yang fajir, orang yang jelek. Ya. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ihsan tidak terbatas kepada orang yang baik saja, namun kepada orang yang jelek pun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian beliau memasukkan hadis Abu Muhammad bin Ali ibnu al-Hanafi atau athar dari Muhammad bin Ali ibnu al-Hanafi. قال حدثنا الحميدي معروف الحميدي adalah imam imam fi sunnah, beliau adalah syekhul haram al-makki, nama beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Isa. Dicatat penting, beliau termasuk a'immatul a'lam, termasuk pilihan daripada guru al-imam al-Bukhari rahimahullah. Nama beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah Al-Humaydi. Al-Humaydi kakek yang kesekiannya. Al-Makki Al-Qurashi. Al-Makki Al-Qurashi. Beliau mempunyai kitab musnad yang ma'ruf dengan judul Musnad Al-Humaydi. Begitu juga beliau punya risalah satu lembar diikutkan dengan Musnad Al-Humaydi. Judulnya, diberi judul Usul Sunnah, Usul As-Sunnah, yang isinya adalah manhaj dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ringkas namun padat, Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa membacanya pada satu hari nanti biiznillah. Beliau adalah imam Al-Allamah Al-Humaydi, dipersaksikan oleh para a'immah, di antara mereka adalah Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Imam Ahmad menyatakan bahwasanya Al-Humaydi indana imam. Beliau menurut kami yaitu menurut Al-Imam Ahmad dan orang-orang yang semasa dengan beliau adalah seorang imam. Ya. Ketika dikatakan seorang imam, tidak perlu kita tanya fikah atau tidak, persaksian dari para a'immah. Begitu juga Abu Hatim menyatakan thiqah, terpercaya. Ya, beliau termasuk para a'immah yang thiqah, terpercaya. Dan beliau barakallahu fikum mengambil hadis dan duduk belajar dengan siapa? Dengan Sufyan bin Uyainah. Ya, selama 19 tahun. Bayangkan, mengambil hadis dan duduk dengan Imam Sufyan ibn Uyainah 19 tahun. Artinya kita mondok 5 tahun, 6 tahun tidak ada apa-apanya dengan beliau. Ya. Bahkan mereka-mereka yang keluar negeri belajar, ya, tidak ada apa-apanya. Sepertiganya tidak ada dibandingkan beliau rahimahullah. Naam. Inilah kemuliaannya sampai sekarang dibaca. Ya, Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Bahkan Al-Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya beliau mempersaksikan, kata beliau, ma ra'aitu sahib al-balgham ya ahfad min al-humaydi. Aku tidak pernah melihat sahib al-balgham. Balgham ini dahaknya, orang yang mengeluarkan dahak, ini manusia. Manusia terkadang keluar dahak ya, yang melebihi hafalannya Imam al-Humaydi ya. Ini persaksian dari al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau ya, di antara yang tercatat ya, mengambil hadis dari Sufyan bin Uyainah saja ya, melebihi 10.000 hadis ya, melebihi 10.000 hadis. Ini dari satu orang ya. Kita bisa melihat ya, Imam Al-Humaydi mengambil dari unas kathira, banyak sekali yang beliau ambil hadisnya. Ini menunjukkan kesungguhan mereka para a'immatu al-hadis ya, di dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan bahkan dijelaskan oleh para ulama ya, sangat sedikit sekali hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Humaydi terdapat an'anah, artinya an fulan ya kan, kalau dari fulan ini ndak, bukan, tidak ada tasrih di dalam meriwayatkan hadis. Kalau kita menyatakan, misalnya beliau menyatakan qala haddatsana Sufyan, haddatsana fulan ya, kalau al-Imam al-Humaydi kebanyakannya qala haddatsana atau akhbarana ya, artinya apa? Artinya jelas ya, pasti mengambil dari fulan. Kalau an belum tentu ya, kalau dikatakan qala an fulan belum tentu ya, mengambil langsung dari fulan. Bisa jadi dia mendengar dari orang lain ya, tapi dia menyatakan saya mendengar dari fulan, dia menyatakan qala an fulan, tidak mendengar langsung ya. Ala kulli hal, inilah al-Imam al-Humaydi rahimahullah, beliau adalah Syekhul Bukhari. Qala haddatsana Sufyan, nah ini dia di antara hadis yang diambil dari Sufyan ibn Uyainah, dari Sufyan ibn Uyainah adalah hadal hadis, yaitu asar ini ya, Sufyan ibn Uyainah, siapa yang tidak tahu beliau? Imam ma'ruf, kisahnya luar biasa ya. Mungkin kalau kita mau membaca atau menjelaskan tentang sirah biografi Sufyan ibn Uyainah tidak cukup majelis ini ya. 2-3 kali majelis. Imam al-allamah, bukan hanya di bidang hadis, imam fil Quran, imam fis sunnah, di dalam segala bidang ya. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah bin Abi Imran, bin Abi Imran, beliau adalah hafidhul asr, dijuluki hafidh al-asr, hafidh di zamannya. Bahkan beliau juga dijuluki Syekhul Islam ya. Seorang yang dijuluki Syekhul Islam ini ya, yang apa namanya, syabat lihahum fil Islam wa fis sunnah, orang-orang yang jenggotnya memutih di dalam menuntut ilmu ya, tidak berhenti akthar min 30 atau 40 sana. Sufyan ibn Uyainah dipersaksikan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, qala laula Malik wa Sufyan ibn Uyainah, kata beliau, la dhahaba ilm al-Hijaz, kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, niscaya akan pergi ilmunya ahli Hijaz. Artinya beliau adalah patokan di negeri Hijaz, Imam Malik dan juga Imam Sufyan ibn Uyainah. Siapa yang tidak mengenal mereka di dalam keilmuannya? Di dalam konteks yang lain, al-Imam Asy-Syafi'i juga menyaksikan tentang beliau. Qala ma ra'aitu ahadan fihi min alatil ilmi. Kata beliau, aku tidak pernah melihat seorang pun yang terdapat padanya alatnya ilmu. Ma fi Sufyan ibn Uyainah. Kecuali apa yang ada pada Sufyan ibn Uyainah. Artinya hidupnya penuh dengan ilmu dan perkara-perkara yang membantu beliau di dalam menuntut ilmu. Ya. Wa ma ra'aitu, kata Syafi'i, dengan sedemikian luas ilmunya, persaksian para a'immatul hadis tentang Sufyan ibn Uyainah, kata Imam Syafi'i, wa ma ra'aitu wa ra'aitu akaf 'anil futya min Sufyan ibn Uyainah. Aku tidak melihat orang yang lebih menahan untuk berfatwa melebihi Sufyan ibn Uyainah. Artinya apa? Beliau termasuk orang-orang yang menghindar majelis fatwa. Maknanya apa? Menghindar dari menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Apakah beliau tidak mampu? Beliau mampu sekali. Bayangkan Al-Imam Al-Humaydi mengambil hadis dari Sufyan ibn Uyainah, 10.000 hadis, bahkan lebih. Ya. Bahkan lebih. Patokannya ahli Hijaz. Namun beliau akaf 'anil futya, menahan diri. Demikian para a'immah kita, begitu juga Al-Imam Ahmad dan para a'immah yang lainnya. Mereka berusaha menghindar dari majelis-majelis fatwa. Ya. Karena beratnya yang demikian ini. Bahkan beliau bukan hanya di dalam ilmu hadis. Di dalam Al-Quran pun sebagaimana disaksikan oleh Ibnu Wahab rahmatullah alaih, beliau menyatakan, la a'lam ahadan, aku tidak mengetahui seseorang a'lam bitafsiril Quran min Ibnu Uyainah. Kata Ibnu Wahab, aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih mengetahui tafsir Al-Quran melebihi Sufyan ibn Uyainah. Artinya bukan hanya di sunnah. Di dalam tafsir Al-Quran pun beliau adalah seorang imam. Ya. Di antara yang menarik yang beliau sampaikan, ya, ini menunjukkan kegigihan beliau di dalam menulis, di dalam menghafal hadis dan juga menulisnya. Kata beliau rahimahullah, qala ma katabtu syai'an, aku tidak menulis sesuatu pun apapun itu, ya, illa hafidtuhu, kecuali aku menghafalnya, qabla an aktubahu, sebelum aku menulisnya. Sebelum beliau menulis, beliau menghafalnya terlebih dahulu. Ya. Ini diantara tariqah, diantara cara a'immatus salaf, para imam-imam salaf kita terdahulu di dalam mempelajari hadis. Ya. Mereka menghafal, baru setelah itu mereka menulis. Artinya menggabung antara dhabtus sadr dengan dhabtul kitabah. Di dalam ilmu mustalah di sana terdapat apa? Dhabtus sadr, yaitu kekokohan hafalannya. Kemudian yang kedua, kualitas daripada tulisannya, dhabtul kitabah. Ya, kualitas daripada tulisannya. Kemudian di antara yang beliau sampaikan, ya, ini sebagai ibrah bagi kita semua, na'tabir bihayatihim. Kita mengambil pelajaran dalam kehidupan para salaf kita terdahulu untuk kita ambil, untuk kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu ketika beliau bertanya kepada seseorang. Kata beliau, ma hirfatuk? Apa pekerjaanmu? Kata beliau, bertanya pekerjaannya. Apa kegiatanmu? Ya. Qala talabul hadis. Kata beliau dengan bangganya menyatakan apa? mencari hadis. Mencari hadis. Maka kata Sufyan ibn Uyainah, "Bashir ahlak bil iflas," kata beliau. Bukan dijawab barakallahu fiik, jazakallahu khair, tapi apa yang disampaikan? "Bashir ahlak bil iflas." Beritakan kepada keluargamu bahwasanya hartamu itu akan habis. Apakah ini termasuk penggembosan? Lah, ya, bukan penggembosan. Artinya sehingga mereka siap. Ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya talabul hadis bukanlah wudhifah yang mudah. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh juhud, butuh perjuangan, butuh mengeluarkan harta yang banyak. Bahkan tidak jarang dari mereka, mereka bekerja untuk belajar, untuk mencari hadis. Bekerja seminggu mencari hadis, digunakan untuk belajar kesana kemari, berjalan. Ya. Mereka butuh makan, butuh ini dan itu, butuh membeli kitab. Ya. Artinya, beritakan kepada keluargamu harus siap kehabisan harta. Maknanya apa? Barakallahu fikum, talabul ilm butuh pengorbanan. Ini pelajaran yang kita ambil dari apa yang beliau sampaikan. La yanalul ilm birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapat dengan tenang-tenang, ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjual tanah, menjual kebun, menjual rumah mereka bahkan. Demi apa? Demi mencari hadis. Demi menuntut ilmu. Ini diantara apa yang beliau sampaikan sebagai hikmah. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, kata beliau, "Man kanat ma'asiyatuhu fi syahwah," kata beliau, barang siapa yang maksiatnya tentang syahwat, ya, dengan syahwat artinya syahwat dunia, syahwat bermacam-macam, ya, syahwat ini bermacam-macam, semua yang terkait dengan dunia, maka itulah syahwat. Barang siapa yang maksiatnya karena syahwat, farjulahu, kata beliau, maka harapkan kebaikannya. Artinya masih ada harapan, kata beliau. Faman kanat ma'siyatuhu fil kibri, barang siapa yang bermaksiat dengan dia bersikap takabur, dengan dia bersikap sombong, ya, menganggap yang lainnya lemah, menganggap yang lainnya tidak bisa, saya saja yang paling pandai, saya saja yang paling ahli, yang lainnya tidak pantas untuk berdakwah, yang lainnya tidak pantas untuk ini dan untuk itu. Ya. Kata beliau, ketahuilah, fa inna Adam alaihi salam mustahi, maksiatu mustahian. Kemaksiatannya adalah karena syahwat. Faghfaralah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Kemudian iblis, kata beliau, iblis alaihi la'natullah, fakana ma'siyatuhu mutakabbiran. Atau kama qala rahimahullah, maksiatnya adalah takabur. Maksiatnya adalah kesombongan, kata beliau. Falu'in, kata beliau sebelumnya, fakhsha 'alai, takutlah engkau kepada diri orang tersebut, takut atas kebinasaannya karena kesombongannya, karena iblis maksiatnya adalah takabur. Falu'in, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibar, ya, yang kita ambil dari semisal ini, semisal Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Salim ibnu Abi Hafsah. Berkata kepada kami Salim, artinya Sufyan, meriwayatkan dari Salim bin Abi Hafsah. Salim bin Abi Hafsah Abu Yunus Al-Kufi. Para ulama berbeda pendapat tentang beliau. Sebagian menyatakan bahwasanya keadaannya sebagaimana dikatakan oleh Al-Uqayli, kana yufarrid fit tashayyu' wa yubghidu Abu Bakr wa Umar wa yatanawal Utsman radhiyallahu an. Beliau ini bermudah-mudahan di dalam mengambil pemahaman tashayyu', yaitu condong ke arah Syiah, ya, condong ke arah Syiah. Namun tashayyu'nya zaman dahulu dengan sekarang jauh berbeda. Nah, beliau membenci Abu Bakar, ya. Beliau membenci Umar, dikatakan oleh Al-Uqayli, dan mengenai Uthman. Bahkan dikatakan beliau tawaf menyatakan ana qatil Uthman, aku yang membunuh Uthman. Padahal beliau bukan pembunuhnya Uthman, namun condong, ya. Maka banyak di antara para a'immah di dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil bahwasanya hadis beliau tidak bisa diambil, dan sebagian yang lain menganggap beliau thiqah seperti Al-Ijli, ya, menganggap siapa namanya Salim bin Abi Hafsah terpercaya. Bahkan Sufyan pun meriwayatkan dari beliau. Sufyan pun menyatakan apa? Ihzaru, peringatkan dari bahayanya orang ini. Ya. Peringatkan dari bahayanya orang ini, kata beliau. Al-Imamul Hakim memasukkan beliau di dalam kitabnya Al-Mustadrak, termasuk perawi beliau. Begitu juga Ibnu Syahin memasukkan beliau sebagai kategori perawi yang terpercaya. Ala kulli hal, ya, kembali kepada apa yang kita sampaikan pada pembahasan yang telah lalu. Nah, mengapa kok masih ada riwayat-riwayat yang terdapat orang-orang yang seperti ini? Yang pertama, mukhtalaf. Para ulama berbeda pendapat tentang orang ini. Yang kedua, imma bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, imma beliau bukanlah seorang da'i, ya, bukan seorang da'i dan mempunyai kekuatan amanah yang besar di dalam menyampaikan hadis, maka diambillah hadis beliau. Dan Imam Bukhari tidak memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abi Hafsah di dalam sahihnya, ya, namun diletakkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad, ya. Sehingga apa? Sehingga telah hilang keraguan-keraguan kita di dalam sahih Al-Bukhari, ya. Di sini ini adalah yang diperselisihkan, maka dimasukkan di sini. Nah, dihasankan hadis ini oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala an Munzir Al-Thawri, Abu Ya'la. Munzir Al-Thawri, Abu Ya'la, Munzir Al-Thawri, disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Kubra, beliau thiqah terpercaya. Namun hadisnya sedikit, ya. Maka kita jarang melihat beliau meriwayatkan hadis kecuali pada beberapanya saja. Qala an Muhammad ibn Ali Al-Hanafiyah. Ada yang tahu siapa beliau? Hafawas. Anaknya Khawlah, barakallahu fi. Khawlah, istri yang dinikahi Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah. Ya. Ali bin Abi Thalib tidak menduakan Fatimah radhiyallahu anha. anaknya Khawlah. Dikatakan beliau ini dari bekas budaknya Bani Hanafiyah kalau tidak salah Khawlah ini. Allahu a'lam. Ala kulli hal, Muhammad bin Ali bin Abi Talib, ya, masyhur dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah karena nisbat Khawlah ibunya kepada Al-Hanafiyah untuk membedakan anak-anak Ali bin Abi Talib dengan yang lain, anaknya yang lain yaitu Hasan bin Ali, ya, bin Abi Talib, ada Husain dan yang lainnya. Maka beliau disebut Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Beliau termasuk Ahlul Bait yang mulia. Naam. Bahkan Syiah menamai beliau dengan julukan Al-Mahdi, ya. Menjuluki beliau dengan julukan Al-Mahdi. Beliau lahir pada khilafah Umar, ya, pada khilafah Umar. Yang kemudian beliau berkunyah disebutkan di dalam ahli siar, kitab siar, kunyah beliau adalah Abul Qasim, ya. Diriwayatkan namun hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Istahsan ba'dhum, sebagian menganggap baik riwayat tersebut. Ini kekhususan bagi Ali bin Abi Thalib atau anaknya. Satu ketika dikatakan Rasulullah pernah menyatakan sayuladu laka ba'di ghulamun, ya, akan lahir setelahku seorang anak, nahaltuhu ismi, maka dia diberi nama dengan namaku yaitu Muhammad, ya. Wa kunyati, dan kunyahnya adalah kunyahku. Kunyah Rasulullah adalah Abul Qasim. Wala tahillu li ahadin min ummati ba'dahu, dan tidak dihalalkan untuk umatku setelahnya menggunakan kunyah dengan kunyah Abul Qasim, ya. Namun hadisnya lemah, ya, hadisnya mursal. Imam Az-Zahabi menyatakan semua perawinya thiqah namun mursal, ya, termasuk kategori hadis yang lemah. Ini adalah tentang Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Qala an, naam, qala hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Itu, ini adalah firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 20. Allah menyatakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, apakah ada balasan dari kebaikan melebihi kebaikan pula? Adzannya jam berapa ini? Hah? Hah? 2 menit lagi. Pembahasan kita masih panjang. Ya. Tayyib. Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Maka maknanya ayat ini musajjalatun lil barri wal fajir. Yang demikian ini tercatat pada orang yang baik maupun orang yang fajir. Nah, ini azan. Ya. Baik, azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan biiznillah. Naam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu riwayat tafsiriyah dari Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah tentang surat Ar-Rahman ayat 60. Qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Sebelum kita memasuki penjelasan daripada ayat ini atau atsar ini, sebelumnya perlu kita tahu apa itu al-ihsan, atau setidaknya kita memurojaah kembali mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau pada dars-dars yang lain telah kita ketahui apa itu ihsan. Ya. Al-ihsan ini masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang maknanya secara bahasa adalah dhiddul isaah, lawan katanya isaah, lawan katanya kejelekan. Dikatakan al-hasanah dhiddus sayyi'ah, ya, kebaikan itu lawannya kejelekan, ya. Adapun secara istilah ada dua makna atau ada dua contoh terkait dengan makna ihsan secara istilah. Yang pertama, ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ihsan ila al-khaliq, berbuat ihsan kepada sang pencipta. Definisinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. di dalam hadis Jibril yang panjang. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang ihsan, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, artinya dengan betul-betul memperhatikan dalam ibadahnya sesempurna mungkin dan sebaik mungkin, seolah-olah kita di jaga dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melihat orang yang menjaga kita. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah selalu melihatmu. selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan muraqabatullah. Ya. Ini adalah ihsan kepada Sang Pencipta. Yang hakikatnya hakikatnya kita bersungguh-sungguh di dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ihsan ila al-khalq. Berbuat baik kepada makhluk. Ya. Nah, ini contohnya banyak, berbuat baik kepada makhluk. Yang khulasahnya ya. Kita ambil khulasahnya saja. Intinya bahwasanya berbuat baik atau berbuat ihsan kepada makhluk yaitu dengan bazlun nafa atau bazlul manafi. Kita memberikan manfaat untuk orang lain atau untuk selain kita. Di dalam bab ihsan kepada al-khalq tidak membedakan mukmin wala kafir, bar wala fajir sebagaimana dalam hadis ini. Di dalam riwayat yang lain, riwayatnya lemah semua. Ya, di sana mukmin dan kafir, ya. Mukmin dan kafir. Ya. Hak artinya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Ya. Tidak dilarang kita untuk berbuat ihsan hatta kepada kafir. Hatta kepada kafir. Yaitu kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memberikan manfaat li ayyi makhluk, kepada makhluk apa saja, baik itu manusia atau hewan. Ya. Nanti akan kita lewati sekian hadis tentang bagaimana Islam betul-betul memerintahkan kita berbuat ihsan kepada siapa saja, termasuk kepada hewan sekalipun. Ya, termasuk kepada hewan sekalipun. Nah, ini adalah definisinya berbuat ihsan kepada makhluk, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya berbeda satu sama lain. Ya. Prakteknya berbeda satu sama lain. Tergantung keikhlasan orang yang berbuat ihsan tadi. Ya. Dan kekuatan keimanannya. Ada di antara mereka, ya, sebagaimana siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semua hartanya diberikan fi sabilillah. Diketahui pada saat itu tidak ada yang lebih baik setelah para anbiya melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Manusia bermacam-macam tingkatan keimanannya. Ada yang mungkin mampu memberikan sekedarnya. Ada yang mampu tenaganya dimaksimalkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa, atau berbuat baik kepada tetangganya atau kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ya, ini berbeda masing-masing satu sama lain. Yang terpenting adalah ikhlas di dalam setiap amalan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Hadil Arwah, beliau menggabung antara dua hal ini, yang di mana beliau menyatakan al-ihsan, kata beliau, miftah husulur rahmah. Ihsan ini adalah kunci seseorang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan fi ibadatil khaliq, kata beliau, berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah, wasa'yu fi naf'i 'abidihi, dan berupaya untuk memberikan manfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kita kembali kepada azhar ini. Qala hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Dikatakan oleh para ulama, ya, di antara mereka adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasannya hal, ya. Hal ini secara zahirnya adalah huruf istifham, ya. Huruf istifham. Namun di sana ada beberapa makna. Ya. Di antara mereka ada yang menyatakan hal di sini bermakna qad, ya. Jadi dikatakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ya. Bermakna qad yaitu telah, ya. Sebagaimana Firman Allah, hal ata alal insan. Ya, hal ata ala al insan. Artinya qad ata alal insan. Itu telah datang kepada manusia hinun minad dahr. Qad jaza al ihsan illa al ihsan. Itu bimakna qad. Yaitu telah diberikan pahala kebaikan ketika seseorang melakukan kebaikan kecuali al ihsan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah jannah. Sebaik-baik balasan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka memaknai hal di sini dengan istifham. Ya. Istifham yaitu konteks pertanyaan. Apakah? Ya, konteks pertanyaan. Ya, apakah? Sebagaimana firman Allah, hal fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar? Ya. Artinya pertanyaan, apakah ada balasan kebaikan melainkan kebaikan? Ya. Di antara mereka ada yang memaknai perintah. Ya, ada yang memaknai perintah. Artinya ini adalah perintah. Perintah daripada ketika seseorang melakukan kebaikan pasti akan diberikan kebaikan, ya, pasti akan diberikan kebaikan ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Intinya di sini ya, kita sedang membahas apa yang ditafsirkan oleh Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Kata beliau, yang demikian ini, ihsan ini diperuntukkan kepada orang yang baik ataupun orang yang fajir, ya, ataupun orang yang fajir. Artinya tidak boleh bagi kita untuk pilih-pilih, ya. Tidak boleh bagi kita untuk pilih-pilih. Nah, ketika demikian, kita sudah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan kebaikan, ya, sebagaimana di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian. Di sini sifatnya umum kepada siapa saja daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan tidak cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menolong dan memberikan nasr kepada mereka-mereka yang senantiasa berbuat ihsan. Sebagaimana Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muhsinin. Kata Allah, dan orang-orang yang berjihad, sifatnya umum, ya. Di sana ulama berbeda pendapat terkait dengan makna al-jihad di sini, ya. Mereka-mereka yang berjihad sifatnya umum, ya, al-mujahadah. Baik itu jihad dengan senjata ataupun jihad dengan ilmu dan burhan, ya. Termasuk bagian daripada jihad adalah talabul ilm, ya. Termasuk talabul ilm bagian daripada jihad. Lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang bermujahadah untuk mendapatkan ridha kami, kata Allah, maka lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Ya, mereka bersungguh-sungguh mencari al-haq, menuntut ilmu, maka jangan khawatir. Bagi mereka-mereka yang kesulitan di dalam memahami apa yang dijelaskan oleh guru-gurunya di dalam belajar, maka jangan khawatir, ini adalah janji Allah. Kata Allah, walladzina jahadu fina. Mereka yang berjihad, berjuang, berusaha, awalnya lemah, ya. Pelan-pelan sedikit, tidak apa, tidak gentar, ya, terus belajar terus. Ini adalah perjuangan. Maka kami akan tunjukkan jalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Nah, pada akhir daripada ayat ini Allah menyatakan, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ketika Allah bersama mereka, jangan khawatir. Pertolongan Allah akan jatuh kepada mereka. Mereka akan ditolong, akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka berbuat ihsan dan ma'iyah Allah berada pada mereka. Ya, pertolongan Allah berada pada orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi kita pun alaihi salatu wassalam di dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai', Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Ya. Pada segala sesuatu di sana ada perbuatan ihsan yang harus kita terapkan. Kemudian Rasulullah mencontohkan di antara contoh-contohnya. Rasulullah melanjutkan fa idza qataltum, jika kalian membunuh, mau tidak mau harus ya di medan perang, atau memang ketika seseorang menjadi tukang eksekusi ya yang dipilih oleh waliul amr misalnya untuk menjatuhkan hukuman mati, ya fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka perbaiki ya, artinya jangan disiksa, jangan dipotong-potong, jangan ya jangan disiksa. Ini ajaran Islam ya, ihsan di dalam pembunuhan, di dalam membunuh seseorang yang hak ya. Pembunuhan ada yang hak dan ada yang tidak hak. Yang tidak hak bukan pembahasan kita. Di sini adalah yang hak. Wa idza dzabhtum, kata Rasulullah. Nah, ini contoh ketika kita menyembelih. Jika kalian menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka perbaiki di dalam menyembelih. Kemudian Rasulullah melanjutkan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Kemudian kalian mengasah pisaunya sebelum menyembelih. Ya, artinya ketika akan menyembelih diasah dulu setajam mungkin. Kata Rasulullah sehingga yang akan disembelih pun merasa tidak merasa kesakitan. Ya. Merasa tenang. Ini adalah contoh daripada ihsan. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyatakan syah in rahimtaha yarhamukallah. Kambing jika engkau menyayanginya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepadamu. Ini bentuk bagian daripada al-ihsan. Ala kulli hal, asyahid, intinya daripada atsar ini yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, balasan daripada kebaikan tidak lain dan tidak bukan kecuali kebaikan semisal. Dan kebaikan yang paling baik adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir memaknai ayat ini adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperuntukkan kepada orang yang baik ataupun orang yang fajir, yaitu perbuatan ihsan. Ya, orang yang jelek, kita berbuat baik kepada mereka, tidak dilarang. Orang yang kafir pun juga demikian. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah. Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Mereka tidak memerangi kalian ya. Untuk apa? Anta barruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil ya. Dan berbuat adil walaupun mukhalif, walaupun musuh kita, walaupun orang kafir ya. Anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah ta'ala nuwasil ma tabaqqa min al-ahadith fi darsin lahik biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.